bunyinya dari kacang kerolong. Aku panjat pohon kedong-dong, aku menjerit belolong-lolong. Ku makan habis buah kedong-dong, untung gigi ku tidak sampai ompong. Semakin tinggi pohon kedong-dong, aku ingin turun minta tolong. Makin hari semakin tinggi, lalu datang angin ribut, tanah di bawah lenyap tercabut. Kulihat ke atas lagi tenggulang, kulihat ke bawah daratan hilang. Aku tetap di atas pohon, hingga masa bertahun-tahun. Aku kesasar. Tahun-tahun setelah hampir putus asa, akhirnya kijang mati juga.